بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Hadith yang ke-18 berkata Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi dari hadithnya Abu Dhar Jundub ibn Junadah. Abu Dhar adalah kunyah dan dengan ini beliau masyhur dengan panggilan ini. Namanya Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu. Wa Abi Abdurrahman wa an Abi, dan juga dari datang dari hadisnya Abu Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini datang dari dua sahabi, Abu Dhar Jundub ibn Junadah dan Muadz ibn Jabal Abu Abdurrahman radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, beliau pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah, haitsuma kunta, di manapun engkau berada. Dan kalimat takwa adalah kalimatun jami'ah li fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Kata para ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi, bahwa kalimat taqwa itu adalah satu kalimat yang jami'ah, yang singkat, yang memiliki makna melakukan kewajiban dan meninggalkan segala perkara yang dilarang. Itu kesimpulan apa? Taqwa. Fi'lul wajibat wa tarkul manhiyat, melakukan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Itu ketakwaan. Definisi apa? Ketakwaan secara singkat. Juga datang dari sebagian salaf, zahir dari ucapannya Talq ibn Habib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan at-taqwa wakal, arti ataupun pengertian takwa itu kata beliau, naam, adalah melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal yang dibangun di atas ilmu karena mengharap pahala di sisi Allah. Demikian pula meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, juga dibangun di atas ilmu karena takut akan azabnya. Nah, amalun bi ta'atillah, bahasa Arabnya adalah amalun bi ta'atillah, kata beliau, beramal dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Ala nurin min Allah, yang dibangun di atas cahaya dari Allah berupa ilmu, melakukan ketaatan, amalan yang dibangun di atas ilmu, ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah. Tarju thawab Allah, karena engkau mengharapkan. Kenapa engkau lakukan? Tarju thawab Allah, karena engkau mengharapkan balasan dari Allah. Kemudian juga kata beliau, dan meninggalkan perkara maksiat, wa antatruka maksiat Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, ala nurim min Allah, engkau tinggalkan sesuatu karena engkau juga memiliki ilmu bahwa itu adalah maksiat, itu dilarang. Ya, jadi kita meninggalkan sesuatu, kenapa kita tidak lakukan? Oh, kita tahu ini ada larangannya, ada dalilnya, sehingga kita tinggalkan. Jadi antatruka maksiat Allah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, ala nurim min Allah, juga dibangun di atas cahaya ilmu dari Allah. Makhafata iqabillah, karena engkau takut akan siksaan Allah Azza wa Jalla. Itu ketakwaan semakna dengan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi yang secara singkat tadi, yang intinya melakukan ketaatan, meninggalkan apa? Larangan. Hanya saja apa yang dinukilkan dari Talq tadi lebih indah. Kenapa? Bahwasanya dalam melakukan sesuatu harus dibangun di atas ilmu, juga meninggalkan sesuatu juga dibangun di atas ilmu. Karena banyak orang yang melakukan sesuatu dianggap dia melakukan ketaatan, padahal bukan ketaatan. Sebaliknya banyak orang yang meninggalkan sesuatu dia tidak lakukan, dikira itu perkara maksiat, padahal bukan. Nah, jadi harus dibangun di atas ilmu. Jadi ittaqillaha haitsuma kunta, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan sebagian menyebutkan bahwasanya takwa diambil kalimat dari kalimat wiqaya, yang artinya apa? Benteng. Artinya bahwasanya orang yang bertakwa maknanya orang yang membentengi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala, itu tadi dengan melakukan apa? Ketaatan kepadanya dan meninggalkan perkara maksiat. Jadi Nabi menasihatkan dalam hadis yang singkat ini, beliau mengatakan ittaqillaha haitsuma kuntah, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah di manapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikutilah perbuatan kejahatanmu. Ini apabila engkau telah bermaksiat, ya, al-hasanah, ikutkan dengan berbuat baik. Ini mal istighfar, taubat, ya, perbuatan baik. Tamhuha, niscaya kebaikan tadi akan menghapuskan kesalahan atau dosa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, ikutilah perbuatan jelekmu, perbuatan dosa, dengan melakukan kebaikan, tamhuha, niscaya Allah akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik, dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'dhi nusakh hasanun sahih. Naam. Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, qawluhu ittaqillah fi'lu amrin min at-taqwa. Ittaqi adalah fi'il amr, mabniun ala hadfi harfil illah, ya. Naam. Jadi ittaqi fi'il amr. Fi'il amr itu ma'ruf mabni. Fi'il amr hukumnya apa? Yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu, kata para ulama. Nah, fi'il amr itu tanda apanya? Tanda binaannya sesuai dengan tanda jazamnya pada fi'il mudhari'. Naam. Seandainya ini ittaqi dijadikan fi'il mudhari', tattaqi, tattaqi, tattaqillah. Ada huruf tattaqi, ada huruf illa, tattaqi. Ya, ada huruf illa, ya. Naam. Ketika dijazam kita akan katakan lam tattaqi, hilang ya-nya. Berarti ketika dijadikan fi'il amr menjadi ittaqi. Berarti kita katakan fi'il amr mabniun ala hadfi harfil illa wa hiya al-ya. Itu ya. Ya. wal kasratu dalilun alaiha, dan kasra yang ada pada kalimat huruf qaf ittaqi yang terakhir itu menunjukkan bahwa huruf ya yang jatuh di situ, karena kasra itu pasangannya huruf ya. Nah, jadi ittaqillah kata beliau fi'lu amrin minat taqwa, fi'il amr dari kalimat taqwa, wa huwa ittikhadhu wiqayatan min adzabillahi, yaitu menjadikan wiqayah suatu tameng, ittikhadhu wiqayatin yaitu membuat, menjadikan satu wiqayah tameng, ya, perisai min adzabillah dari azab Allah, artinya melindungi, membuat satu pelindung, perisai untuk melindungi diri dari siksaan Allah. Bifi'li awamirihi, dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya. Wajtinabi nawahi, dan juga dengan cara menjauhi larangan-larangannya. Fahadihi taqwa. Inilah kalimat, inilah pengertian taqwa kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wahada ahsanu haddu qila biha, dan indah sebaik-baik definisi yang dikatakan pada pengertian taqwa. Ya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, apa maksudnya haitsuma kunta? Ai fi ayyi makanin kunta? Makan tempat. Ai di mana? Saja di mana? Di tempat mana saja engkau berada. Jadi ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di manapun engkau berada. Ai fi ayyi makanin kunta. Fala tattaqillaha fi makanin yaraka an-nasu fi. Wala tattaqihi fi makanin la yaraka fihi ahadun. Maka jangan hanya engkau bertakwa kepada Allah di tempat yang orang-orang melihatmu, kemudian engkau tidak bertakwa kepada Allah di tempat yang manusia ataupun tidak ada satupun yang melihatmu. Fa inna Allah ta'ala yaraka haitsuma kunta, karena sungguhnya Allah itu melihatmu dimanapun, di tempat manapun engkau berada. Fattaqi haitsuma kunta, maka bertakwalah kepadanya di mana kamu berada. Jadi jangan nanti banyak orang baru rajin beramal. Jangan nanti banyak orang baru dia meninggalkan suatu maksiat. Nah, tetapi apa? Dimanapun anda berada, bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah melihatmu dimanapun engkau berada. Nah, wa'atbi isyiyat al-hasana tamhuha, yani ij'al al-hasana tatba'u as-sayyi'ah, jadikan perbuatan baikmu mengikuti perbuatan yang jelek. Fa idza fa'alta sayyi'atan, jika engkau telah melakukan suatu sayyi'ah, suatu dosa, suatu kesalahan, fa'atbi'ha bil hasanah, maka ikutkan perbuatan baikmu. Sudah melakukan dosa segera istighfar, sudah melakukan dosa segera umpama berwudu kemudian salat umpamanya, sudah melakukan dosa langsung segera bersedekah, ya. Naam, umpamanya ya. Itu apa? Mengikuti apa? Mengikutkan perbuatan baik, apa? Mengikutkan perbuatan yang baik setelah melakukan apa? Suatu kesalahan. Naam. Baik. Wa min dzalika ay ittiba'u as-sayyi'a bil hasanah. Dan di antara perkara yang demikian itu mengikutkan perbuatan yang baik setelah melakukan kejahatan, anta tuba ila Allah. Engkau bertobat kepada Allah. Minimal kalimat astaghfirullah. Ya. Anta tuba ilallah. Ini karena taubat itu bagian daripada kebaikan. Naam. Anta tuba ilallahi minasya. Engkau bertobat kepada Allah dari kejahatan yang telah engkau lakukan. Fa inna taubata hasanatun. Karena taubat adalah hasanah. Kebaikan. Wa qawluh. Kemudian dalam hadis tadi dikatakan tamhuha. Ya'ni al-hasanata idza ja'at ba'da si'a fa innaha tamhu as-sayyi'a. Ya. Ya'ni yaitu maksudnya kebaikan apabila datang setelah adanya kejahatan yang telah engkau lakukan, fa innaha, maka sesungguhnya kebaikan itu tamhu as-sayyi'a, akan menghapuskan kesalahan. Wa yashhadu li hadza qawluhu ta'ala, dan ini dipersaksikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibnas sayiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan, menghilangkan kesalahan-kesalahan. Nah, wa min fawaidi hadzal hadis, wa min fawaidil hadis, di antara fawaid hadis ini, hirsun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi bitaujihihim, lima fihi al-khair was-salah. Semangatnya Nabi alaihi salatu wassalam untuk memberikan arahan kepada umatnya, di mana pada arahan beliau ya terdapat padanya kebaikan, was-salah dan perbaikan, kebaikan dan perbaikan. Wa minha, juga di antara fawaid hadis ini, wujubu taqwa Allah azza wa jalla fi ayi makanin kana, wajibnya untuk bertakwa kepada Allah di tempat mana saja kita berada. Wa minha wujubu taqwa fi sirri wal alan, wajibnya kita bertakwa fi sirri wal alan, baik di tempat yang sunyi ataupun di tempat yang ramai. Iqauli sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kuntah, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis tadi, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah di tempat dimanapun engkau berada. Yang keempat, al-isyarah ila anna si'ata idha atba'aha idha atba'at al-hasana fa'inna tamuhuha wa tuziluha bil-kulliyah. Dalam hadis ini juga isyarat bahwasanya sesungguhnya kejahatan apabila diikutkan dengan perbuatan yang baik, maka sesungguhnya perbuatan yang baik itu akan menghilangkan, menghapus secara keseluruhan. Wa hadha an fi kulli hasanatin wa sayyi'ah idza kanat al hasanatu hiya at-taubah, dan ini umum pada seluruh kebaikan dan seluruh kejahatan apabila kebaikan itu adalah taubat. Ya. Naam. Jadi kebaikan, di antara kebaikan adalah bertobat. Jadi seluruh dosa bisa digugurkan dengan taubat. Tentunya dengan syarat-syarat ya yang telah disebutkan oleh para ulama ya, seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya ayyuqli anil ma'siyah, dia harus meninggalkan, mencabut, segera berhenti dari maksiat yang telah dia geluti ya. Kemudian yang kedua, ayyanda ma'ala fi'liha, menyesali ya, menyesali apa yang telah dia perbuat. Kemudian wa ayyazim alla ya'uda ilaiha abada, bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Ini kalau berkaitan dengan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Adapun kalau berkaitan dengan hak-hak manusia, ya afwan, maka tiga yang tadi kemudian ditambah satu, yaitu meminta halalnya, minta maaf kepada yang bersangkutan. Termasuk kalau itu ada haknya orang mungkin tidak pernah ambil, dikembalikan. Selama yang pernah kita ambil itu adalah hal-hal yang boleh digunakan. Ya, adapun kalau dia pernah mencuri satu botol whisky, tidak usah dikembalikan. Karena mau dikembalikan tidak bisa, tidak ada manfaatnya, ya tidak. Ya. Nah, jadi maksudnya dikembalikan itu kepada hak pemiliknya kalau selama benda-benda yang pernah diambil itu adalah apa? Benda-benda yang mubah, yang halal untuk digunakan. Nah. Atau minimal kalau tidak dikembalikan, itulah minta halalnya. Fulan, saya dulu pernah mengambil miliknya antum, minta tolong dihalalkan. Ya. Toi, minta. Kalau ghibah kata para ulama tidak usah disebutkan. Minta maaf secara umum saja. Ya, karena boleh jadi dia tambah marah nanti. Atau dulu ya fulan, minta maaf, saya dulu pernah mengintip nya antum, itu tidak usah disebut. Minta maaf saja. Kenapa? Tidak ada manfaatnya, bahkan akan mendatangkan apa? Oh, kamu dulu rupanya. Ya. Jadi tidak apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi yang seperti itu, minta maaf secara umum saja. Ya. Kenapa? Karena boleh jadi kalau disebutkan dararnya lebih apa? Lebih besar. Nah, kita mau baik-baik malah justru apa? Boleh jadi timbul dosa yang lain. Jadi ya, kamu yang hendaknya saudaranya ini tidak usah ditanya-tanya apa yang pernah kamu lakukan, tidak usah. Ya, karena belum tentu antum sabar kalau disebutkan. Ya. Jadi, nah. Jadi kata beliau, ini umum pada segala kebaikan dan segala kesalahan. Kalau kebaikan itu tobat. Jadi kalau dia tobat, insyaallah Allah akan gugurkan seluruh dosa-dosanya. Yang penting terpenuhi syarat-syarat tobat yang telah disebutkan oleh para ulama, diantaranya pada waktunya, masih waktunya. Inna Allah yakbalu taubatal abdi ma lam yugargir, Allah menerima taubat seorang hamba sebelum gargara, sebelum sampai di kerongkongan. Ya, inna Allah yabsutu yadahu bil lail yatuba musian nahar, naam, wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musian lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Allah membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima tobatnya, kesalahannya orang-orang yang melakukan kesalahan di waktu apa, di waktu siang. Demikian pula sebaliknya. Artinya harus sampai kapan? Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Kalau sudah terbit dari barat berarti apa? Tidak ada lagi. Jadi taubat ini harus pada waktunya. Waktunya ini ya. Nah, seperti saat ini kita belum sampai ke kerongkongan roh kita dan belum terbit matahari dari barat. Tapi kalau sudah dua ini datang, maka tidak ada lagi taubat. Nah, lianna taubat tuhlimu ma qabla, karena taubat itu menghapuskan apa yang sebelumnya. Amma idza kanatil hasanatu ghairu taubah, kalau kebaikan bukan taubat, wa huwa ya'malu al-insanu amalan, yaitu seseorang melakukan suatu amalan sayyi'a, kejelekan, thumma ya'malu amalan shaliha, kemudian dia melakukan amal saleh, fa inna hadza yakunu bil muasana, maka ini bil muasana, perbandingan. Artinya kalau dosanya dia besar, kemudian amalan yang dia lakukan amalan besar juga, diharapkan tergugurkan. Dosanya besar tapi amalan yang dia lakukan amalan kecil, ya tidak bisa ya. Oleh karena itu kata beliau bil muasar, kata beliau. Nah, fa in rajahal amalul alhasan wal sayyi, kalau ternyata amalan yang baik itu lebih raji, lebih kuat, lebih banyak, lebih besar dibandingkan kejahatan yang telah dia lakukan, zala atharu, akan hilang asarnya, pengaruhnya. Kama qala ta'ala wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah, dan kami akan letakkan timbangan ya keadilan, timbangan benar-benar timbangan yang hakiki, bukan hanya sekedar gambaran keadilan. Ini akidah ahlus sunnah, bahwa Allah benar-benar akan meletakkan nanti pada hari kiamat timbangan yang hakiki, yang ditimbang amalannya bahkan orangnya. Naam. Fa amma man thaqulat mawazin, siapa yang berat timbangannya, bahwa fi isyatir radiyah, dia dalam kehidupan yang dia ridai. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawi wa ma adraka ma hiya darun hamiyah. Jadi yang ditimbang nanti pada hari kiamat adalah apa? Amalan dan juga apa? Orangnya. Naam. Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a. Kami akan letakkan timbangan nanti pada hari kiamat, kata Allah. Dan tidak satu pun jiwa akan dizalimi, walaupun sedikit saja. Tidak akan ada yang dirugikan satu ons dua ons, tidak. Ya, kalau kita di dunia ini kadang masih main tak, oh sekian. Ya. Naam. Jadi hati-hati menimbang. Wailul lil mutaffifin. Naam. Wa in kana mithqala habbatin min khardal atayna biha, walaupun apa yang telah dia lakukan sebesar biji sawi, atayna biha, pasti kami akan datangkan. Kebaikan, kejahatan yang telah dia lakukan, kata Allah, wa in kana mithqala habbatin min khardal, walaupun dikurangi apa, walaupun seberat biji khardal, sawi, bukan sawit ya, kalau sawit besar, sawi yang sayuran itu ya. Nah, bijinya walaupun besar itu, artinya menunjukkan bahwasanya apa, buat kebaikan apa saja, kejahatan apa saja, semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan didatangkan semua nanti pada hari kiamat. Wa kafa bina hasibi, dan cukuplah kami sebagai penghitung, penghitungnya, kata Allah Azza wa Jalla. Thumma qala, kemudian setelah itu Nabi mengatakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, amiluhum bil akhlaqil hasanah, bermuamalah ya terhadap mereka dengan akhlak yang baik, bil qawli wal fi'il, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Fa inna dzalika khair, karena demikian itu adalah suatu kebaikan. Wa hadzal amru imma ala sabilil wujub, dan perintah ini boleh jadi ala sabilil wujub, kemungkinan perintah wajib. Wa imma ala sabilil istihbab, ataupun ada kemungkinan dalam bentuk perintah istihbab. Fa yustafadu minhu, sehingga diambil fawaid dari hadis ini, lafaz tadi, masyru'iyatu mukhalaqatin nas bil khuluqil hasan, disyariatkannya untuk kita berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Wa atlaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifiyatal mukhalaqah, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan secara mutlak tentang bagaimana cara ataupun kaifiyah berakhlak terhadap mereka. Wa yatakhtalifu bihasabi ahwalin nas, dan ini tentunya berbeda-beda dengan perbedaan, sesuai dengan perbedaan keadaan manusia. Faqad takunu hasana li shakhsin wa la takunu hasana li ghairi. Karena boleh jadi sesuatu itu baik bagi seseorang tapi tidak baik bagi yang lain. Hanya kadang ada ucapan, kalau kita ucapkan boleh jadi dia senang terhadap sebagian orang, dan sebagian boleh jadi tidak baik bagi dia. Juga perbuatan, ya, perbuatan. Kalau mungkin kita dalam keadaan orang baik-baikan, dalam keadaan ketawa-ketawa, kemudian kita cubi-cubi, umpamanya mungkin senang. Tapi kalau lagi ada ngambek, kemudian kita cubi-cubi, itu tampak ngambek nanti. Hah? Bahkan mungkin kita injak kakinya saja, wah ini tidak. Apa? Injak-injak kita. Tapi kalau dalam keadaan akur-akur, damai-damai, seperti itu dianggap ya, biasa mungkin. Nah, Allahu musta'an. Jadi kadangkalanya baik bagi sebagian orang tapi tidak baik bagi yang lain. Wal insanul aqil ya'rifu wa yazin. Dan seseorang yang punya akal, dia akan mengetahui dan dia pandai akan menempatkan apa? Sesuatu pada tempatnya. Dia pandai untuk mempertimbangkannya. Apa yang mesti dia lakukan, yang dia ucapkan, yang dia lakukan. Wallahu a'lam. Demikian fawaid dari hadis ini disebutkan oleh beliau. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kelihatannya kita besok di lapangan besok. Apa solatnya? Nah.